Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحماني ورحمكم الله pasal berikutnya adalah pasal tentang walimatul ursh atau i'lanun nikah, mempublikasikan pernikahan seseorang kepada khalayak umum bahwa mereka sesuai syariat telah sah. Di dalam Islam, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, walimatul urus ini disyariatkan. Berbeda pendapat para ulama apakah dia hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Mayoritas para ulama berpendapat walimatul urus itu sunnah muakkadah. Sedangkan sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan walimatul urus itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW menyebutkan ulim walau bisyad. Ketika sahabat Jabir ibni Abdullah, beliau telah menikah dengan seorang wanita Ansor, maka beliau berkata, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Dengan lafaz kalimat perintah, selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna yang sunnah, kembali kepada hukum asal perintah itu maknanya wajib. Sehingga sebagian ulama tadi berpendapat hukumnya wajib. Ala kulli hal, apakah ada yang mengatakan wajib ataukah ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yang jelas walimatul urus ini termasuk syiar, sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Dan tidak selayaknya kaum muslimin meninggalkan syiar ini. Kemudian wa fi i'lanin nikah yubahu fihi fi ma yali. Dalam masalah i'lanun nikah ini ada beberapa perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di masa dahulu dan ini hukumnya tidak diharamkan. Menabuh duf, orang kita menyebutnya rebana. Menyenandungkan senandung yang tidak menimbulkan fitnah, yang dilakukan oleh anak-anak kecil di hadapan para wanita. Berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Abu Daud nomor 1008, fadlu ma bainal harami, faslu ma bainal harami wal halali ad-dufu wassautu. Yang membedakan antara halal dengan haram pada sebuah pesta pernikahan adalah tabuhan duf atau rebana dan juga senandung dari anak-anak kecil. Kalau pada asalnya bentuk segala macam nyanyian pada asalnya dilarang, atau segala macam bentuk alat musik pada asalnya dilarang. Berdasarkan hadis Nabi SAW menyebutkan, wala taqumu sa'ah hatta yastahillu min ummati ma harramallahu ta'ala alaihi. Kiamat tidak akan bangkit sampai umatku menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah mereka anggap halal. Yang pertama Nabi menyebutkan al-khamr. Yang kedua Nabi menyebutkan az-zina. Dan yang ketiga Nabi menyebutkan al-ma'azif. Dulu kaum muslimin mengetahui, sampai sekarang pun mengetahui haramnya khamr, tapi akan datang satu masa kaum muslimin menganggap khamr itu boleh saja. Kaum muslimin tahu zina itu haram, akan datang satu masa di mana sebagian kaum muslimin menghalalkan zina. Kaum muslimin tahu ma'azif itu hukumnya dilarang, sampai pada akhirnya nanti ma'azif dianggap sebagai sesuatu hiburan. Ma'azif itu alat musik yang berdawai. Namanya ma'azif. Nah, dalam Islam ketika walimatul urus tidak mengapa adanya duf atau adanya as-saut, senandung dari anak-anak kecil atau wanita terhadap wanita, tidak ada masalah. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah berkata, ya Aisyatu makana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu. Wahai Aisyah, apakah hiburan, apakah ada hiburan yang menyertai kalian? Sebab orang-orang Ansor dia suka dengan hiburan. Nah, hiburan yang dimaksud di dalamnya adalah aduf wasaut, senandung dan juga suara-suara duf. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan dalam masalah walimah. Satu, wajib mendatangi undangan walimah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, falyatihi." Bila seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimatul urus, pesta pernikahan, hendaklah dia mendatanginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4775. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Bila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka jawablah undangannya. Fa in kana shaiman falyusalli wa in kana mufiran falyat'am. Maka hendak barang siapa yang dia dalam kondisi sedang berpuasa, maka hendaklah dia, yakni apa namanya, mengabulkannya. Jika ia berbuka tidak berpuasa, hendaklah dia makan bersama dengan kaum muslim. Maksudnya, bila dia dalam kondisi puasa, batalkan. Kalau dia tidak puasa, lebih utama lagi kemudian mendoakan bagi orang tersebut. Menunjukkan orang yang puasa sunnah saja, kalau diundang untuk walimatul urus, sebaiknya dia membatalkan puasanya kemudian dia makan. Kalau itu mendatangkan kesenangan bagi orang yang mengundangnya. Dengan catatan, bila walimatul urus tersebut tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Adapun di dalam walimatul urus yang di dalamnya ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, tidak boleh. Tidak wajib mendatanginya, bahkan tidak boleh mendatanginya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung kedurhakaan kepada Allah taala. Misalnya walimatul urus yang di dalamnya ada kesyirikan. Mungkin diundang untuk pesta pernikahan, tapi di pesta pernikahan itu misalnya ada acara yang mengandung kesyirikan. Sebut saja misalnya barongan. Mungkin dia mengundang manusia, hiburannya barongan, atau kita menyebutnya apa? Barongan ya, maksudnya reok atau semisalnya. Ya? Yang di sana dipanggil setan, dimasukkan dalam tubuh manusia, makan makanan di luar kebiasaannya, makan beling dan sebagainya. Ini jelas kerjasama manusia dengan syaitan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an larangan untuk berteman dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh setan bagimu itu musuh yang nyata. Fattakhidhu aduwwa, jadikan setan itu musuh, bukan jadikan dia sebagai teman. Jadi kalau hadir dalam majlis yang di dalamnya itu ada kesyirikan, tidak boleh. Lebih-lebih Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya jika ia tidak sanggup dengan lisannya. Kalau ia tidak sanggup, maka ingkari dengan hatinya, dan ini tanda selemah-lemah iman. Mengingkari dengan hati meninggalkannya, bukan duduk menyaksikan kemungkaran tersebut. Seluruh para ulama sepakat, walimatul urus yang mengandung kemaksiatan kepada Allah tidak wajib untuk didatangi. Atau misalnya bentuk kesyirikan yang lainnya yang biasa terjadi di negeri ini. Banyak di antara kaum muslimin ketika menikahkan putra-putri mereka, mereka memberlakukan beberapa perkara adat istiadat yang kadang adat istiadat ini sangat melampaui batas, melanggar syariat Allah. Seperti pengantin atau mempelai dianjurkan atau diperintahkan memijak telur atau diarak keliling menggunakan jarit oleh sang dukun atau melemparkan sesuatu di atap rumahnya, pertanda begini, pertanda begitu. Ini masuk kategori syirik dalam Islam. Bagian manakah yang lebih mungkar daripada syirik, lebih zalim daripada syirik, lebih rusak daripada syirik, lebih jahat daripada syirik? Tidak ada. Sampai Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kedzaliman yang paling besar. Seorang muslim tentu tidak redha ketika dia diundang pada satu acara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kesyirikan. Dia tidak boleh redha. Dia wajib marah karena Allah, dia tinggalkan karena Allah tabaraka taala. Yang kedua, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Bila seorang itu diundang tidak bisa hadir, hendaklah mereka memberikan uzur. Jangan sampai tidak memberi berita, tidak mengabarkan kepada yang mengundang. Karena sesungguhnya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalam riwayat yang sahih dari Atha bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala pernah diundang untuk menghadiri sebuah acara walimah, tapi karena beliau ada sebuah urusan yang sangat mendesak yang diserahkan kepada beliau, tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau berkata, "Kumu ila akhikum, datangi saudaramu yang mengundang kalian tadi itu. Wajibu akhakum, jawab undangan mereka. Faqra'u alaihi salam, sampaikan kepadanya salamku. Wa akhbiruhu anni masgulun, beritakan kepadanya ada pekerjaan yang tidak bisa kutinggalkan. Aku sedang dalam kondisi sibuk, masgul." Nah, begitulah kita kalau diundang walimah, kalau kita enggak bisa hadir, ya diberitakan kepada orang yang mengundang itu. Karena mengecewakan mereka tanpa memberitakan sesuatu perkara pun kepada mereka, ini termasuk dosa. Melanggar hak seorang muslim yang Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim khamsun wa fi riwayah sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5, dalam riwayat yang lain 6. Salah satunya Nabi, fa idza da'akum fastajibuhu. Bila saudaramu mengundang kalian, maka jawablah undangan mereka itu, didatangi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Penting dicatat, kadang kaum muslimin tidak adil. Si A mengundang dirinya lebih dahulu, si B mengundang belakangan. Hanya si A miskin, mungkin dalam walimahnya cuma makan roti, minum teh. Sementara di si B orang yang kaya, terpandang, makan daging dan semisalnya, atau minum madu. Lalu kemudian dia membatalkan atas undangan si A, lalu mengambil undangan si B. Ini terlarang dalam Islam. Li'anna al-ahaqqu baina li'anna al-ahaqqu ilahi ma yad'uhu fil ula. Kata Imam Syafi'i, yang paling berhak untuk dijawab undangannya yang pertama kali mengundangnya. Tidak boleh memandang statusnya, tidak boleh. Karena sesungguhnya setiap orang muslim di sisi Allah itu sama, kecuali yang membedakannya sifat takwa. Kama qala Allah tabaraka wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Dan Nabi berkata, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, kekayaan kalian, kedudukan kalian. Walakinallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu memandang kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang ketiga, seorang yang diundang ke dalam walimatul urus tidak boleh mengajak orang lain yang tidak disebutkan dalam undangannya. Ini dilarang di dalam Islam. Sebagaimana riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala, beliau berkata, ada seorang lelaki yang baru saja menetap di kota Madinah bernama Su'aib Dia memiliki seorang anak yang pekerjaannya menjual daging. Ia berkata kepada anaknya, buatkanlah makanan agar aku bisa mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ketika Rasulullah datang mau membawa 4 orang sahabatnya, beliau mau datang tapi membawa 4 orang sahabatnya, beliau meminta izin dulu, adakah orang-orang ini boleh makan bersama saya? Kalau orang itu berkata boleh, berarti masuk dan makan makanannya. Kalau seandainya tidak, maka dia pulang. Tentu Su'aib berkata, tentu aku mengizinkan untuk mereka semua. Kata para ulama, dalam hadis Bukhari Muslim ini ada satu hukum yang bisa diambil. Pada asalnya yang disebut dalam undangan atau yang dipanggil itulah yang datang. Jika dia membawa orang lain, falyasta'dinu alaihim, minta izin untuk mereka ini. Tidak boleh dia datang masuk langsung diajak begitu saja. Enggak benar yang seperti ini. Hatta sampai pun mohon maaf Bapak, kalau misalnya diundang, dalam undangan itu disebut nama Anda, kemudian tidak disebut nama anak dan istri Anda, lalu kita datang tanpa mengatakan saya bersama dengan keluarga, boleh atau tidak? Tiba-tiba mereka makan dan semisalnya berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kata Ibnu Abbas, ini termasuk makanan yang batil dimakan. Itu enggak boleh. Jadi harus meminta keridhaan orang yang mengundang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, ayat ruka maqam walimatil ursi idza tujidu fi munkarat. Tinggalkan tempat walimatul urus yang di dalamnya mengandung kemungkaran, misalnya yudaru fil khamru. Tempat walimatul urus yang diedarkan minuman yang memabukkan. Sebagian orang mengundang orang lain, kemudian dalam undangannya itu ada makanan-makanan yang haram. Ada khamr. Ada makan yang jelas-jelas haram di dalamnya, daging babi misalnya atau yang semisal daripada itu. Tidak boleh duduk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala tujalisu fi makanil ladzi tudaru fil khamr wa fi riwayah fala yastajibu rajulun da'ahu rajulun akhar anil ma'idati tudaru fil khamr au kama qala alaihi salatu wasallam. Janganlah kalian duduk di suatu tempat yang diedarkan minuman yang memabukkan. Dalam riwayat yang lain, jangan dijawab undangan seseorang terhadap orang lain atas sebuah makanan yang diedarkan padanya minuman yang memabukkan atau khamr. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa walimatul urus yang di dalamnya itu diedarkan makanan yang haram, tidak boleh kita mendatanginya. Jangankan walimatul urus, kalau kita datang ke sebuah restoran mau makan dan minum, kemudian di restoran itu ada khamr, enggak boleh kita duduk di dalamnya. Umar bin Khattab memberikan pengecualian, bolehnya kita duduk di tempat itu tapi dengan satu syarat. Memecahkan minuman-minuman itu dulu. Didatang, dipecahin dulu semuanya baru di situ boleh. Ini menurut pendapat siapa? Umar. Tentu manusia tidak sanggup seperti itu, maka dia harus meninggalkannya. Jangan masuk dalam tempat yang memang di sana ada sesuatu yang mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian adapun orang yang diundang, wa yusra'u alaihi ayyad'uwa ilallahi ta'ala bil barakati alaihi alaihima. Orang yang diundang itu jangan cuma sekedar makan. Datanglah dengan mendoakan 2 mempelai. Saya ingatkan, ada biasa seruan-seruan jahiliyah. Kebiasaan orang di masa jahiliyah dahulu, kalau diundang walimatul urus, dia mengucapkan begini, birrafa wal banin. Apa kalimatnya? Kalau diterjemahkan birrafa wal banin itu, mudah-mudahan kamu sukses dan banyak anak. Begitu. Jadi kalau kita datang kepada orang yang walimatul urus, lalu kita mengucapkan mudah-mudahan selamat ya, sukses sudah nikah, mudah-mudahan banyak anak. Ucapan ini ucapan jahiliyah. Nabi melarang yang seperti itu. Nabi menganjurkan agar manusia mendatangi orang yang menikah itu mengucapkan kalimat barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ulangi, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaik, dan melimpahkan keberkahannya atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga ia mengumpulkan kamu berdua di dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Ini ucapan yang disyariatkan. Adapun kita mengucapkan selamat ya, selamatnya mulai ditinggalkan. Ucapkan yang sunnah. Yang sunnah barakallahu la wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian dianjurkan ini ikhwahillah, dianjurkan alla yakhtalitu bainar rijali wan nisa. Seandainya kita mengadakan walimatul urus, kalau bisa, kalau sanggup, kalau mampu, jangan dicampur baurkan laki-laki dengan perempuan karena bisa menimbulkan fitnah. Terutama berapa banyak di zaman sekarang wanita-wanita ketika datang ke walimatul urus pakaiannya kurang sopan, kalau enggak mau disebut tidak sopan. Kalau enggak mau disebut tidak sopan, kurang sopan. Datang ke walimatul urus dengan memakai apa namanya? Baju yang gantung kelihatan ketiaknya itu. Tank top ya, kan ya. Atau you can see kata orang. Melihat keleknya itu ya, Fadilah. Belum lagi mereka yang menebar, yang menggunakan apa namanya rok yang mini. Belum lagi memakai pakaian yang ketat. Kalau itu bercampur bau dengan laki-laki bisa menimbulkan fitnah. Jadi usahakan dihindari. Ada tempat bukan artinya harus dipisah dengan hijab. Tidak seperti itu yang kita maksud. Tapi ada tempat di mana seorang laki tidak terfitnah dengan para wanita yang seperti itu. Yang berikutnya, dianjurkan sekali bagi tamu undangan itu memberi apa? Hadiah. Memberi hadiah kepada kedua mempelai. Ikhwati rahimanillah, boleh untuk dua mempelai itu, boleh untuk salah satunya. Berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Muslim, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qol, lamma tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainaba ahdat lahu Ummu Sulaim haisan fi taurin min hijaratin. Ketika Nabi menikahi Zainab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, maka Ummu Sulaim datang kepada beliau, lalu beliau memberikan hadiah berupa makanan yang terbuat dari kurma dicampur tepung dicampur samin, namanya hais, diletakkan dalam sebuah bejana yang bejananya dibuat dari batu yang diukir. Bagus. Nah, ini menunjukkan boleh dan dianjurkan kalau kita mendatangi mempelai itu dengan membawa hadiah, baik itu berupa uang, berupa sesuatu, berupa makanan, tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting daripada itu mengucapkan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nasihat, jangan menipu dalam memberi hadiah. Karena Nabi melarang tipu daya walaupun dalam kondisi main-main. Enggak boleh berdusta walaupun dalam kondisi main-main. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dalam masalah dusta, wa in kana fillahi, walaupun itu sekedar untuk senda gurau saja, kata Nabi. Maaf. Ada sebagian orang bertanya kepada saya, gimana Ustaz hukumnya ketika walimatul urus memberikan amplop ke dalam kotak? Ya kita jawab, ya boleh. Enggak Ustaz, cuman amplop doang. Di dalamnya apa? Tidak ada isinya. Apakah ada seperti ini? Saya katakan kepadanya, dia mengatakan banyak Ustaz. Ini enggak boleh, menipu. Memasukkan sesuatu yang tidak ada isinya, memberi kado, kemudian kadonya isinya apa? Sesuatu yang menakutkan, mungkin diberi ular atau diberi cacing, diberi apa, tikus yang kecil, ini menipu, enggak boleh. Perbuatan seperti ini sekalipun dia dianggap sebagai bentuk permainan, tapi Islam melarang yang demikian itu. Ini bagian daripada dusta. Sebab hadiah itu sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan. Yang Nabi berkata, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan menyayangi. Bukan sesuatu yang menipu. Lalu tentang hukum bagi orang yang mengundang, ada hal penting yang mereka harus ketahui. Pertama, usahakan orang yang mengundang itu tidak mengundang kecuali yang soleh, muslim, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Utamakan orang-orang soleh, orang muslim, orang yang bertakwa, maksud saya demikian. Tidak peduli dia itu fakir maupun dia itu kaya. Sebab Nabi SAW berkata, la tusahib illa mu'min, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau menjadikan seseorang sebagai teman dekatmu kecuali orang yang beriman. Dan jangan memakan makanan khusus milikmu kecuali lelaki yang bertakwa. Maksudnya, seutama-utama manusia yang memakan makananmu itu orang yang soleh, walaupun dia miskin. Jangan tinggalkan orang fakir, orang miskin. Kalau walimatul urus itu dihadiri oleh orang-orang kaya, kemudian di dalamnya orang miskin tidak ada sama sekali yang hadir padanya, Nabi mengingatkan dalam riwayat Imam Bukhari, sarut ta'am, sejelek-jelek jenis makanan. Ta'amul walimati yud'alal aghnia wa yutrakul masakin. Makanan yang ada pada pesta pernikahan yang dimakan oleh orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin mereka tidak ikut memakannya. Dari sini kita bisa mengambil faedah, Bapak. Salah satu bentuk perkara yang harus digaris atasi dengan tebal, koreksi bagi kaum muslimin. Kebiasaan kaum muslimin mengadakan walimatul urus di tempat-tempat yang terlalu mewah, sehingga orang miskin tidak berani masuk. Ya kalau kita mengadakan walimatul urus di hotel bintang, paling tinggi bintang berapa ya? Hah? Bintang berapa? Ya pokoknya hotel yang paling mahal lah di suatu negeri. Yang kalau orang miskin mau datang aja sudah berpikir, sendalnya sendal jepit, minyak wanginya juga kenyong-nyong gitu, alhamdulillah ya. Beda dengan yang lainnya, penampilannya datang mungkin pakai sepeda ontel, yang lainnya pakai mobil. Bagaimana dia mau masuk bagian ruangan yang seperti itu? Masuk melihat gedungnya saja dia sudah bergetar kakinya. Sehingga mereka tidak bisa masuk memakan makanan walimah itu. Yang lebih menakjubkan lagi, kita menjumpai sebagian orang mengadakan walimatul urus, tapi di depan gedung mereka berwalimatul urus itu banyak peminta-minta di depannya, menunggu belas kasihan mereka. Makanan tidak diberikan, tidak dipersilakan masuk ke dalamnya. Benarlah ucapan Nabi, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'ala al-aghniya wa yutrakul masakin. Sejelek jenis makanan, makanan pada pesta pernikahan yang dimakan orang-orang kaya dan ditinggalkan oleh orang-orang miskin. Camkanlah wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalau bukan karena orang miskin dengan izin Allah, tidak akan ada orang-orang kaya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kaum muslimin itu bersyukur kepada orang miskin, fa inna du'auhum sababun. Di antara sebab-sebab kalian kaya raya itu adalah karena doa-doanya orang miskin tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dua, tidak mengundang teman yang kedatangannya ke walimah sangat memberatkan dirinya. Maksudnya begini, kita jangan mengundang orang yang tidak mungkin datang karena jaraknya jauh, kasihan mereka. Sebagian orang dia punya kolega, teman dan sebagainya di Jakarta, tinggal di Balikpapan, diundang karena teman dekat, tapi tidak diberi apa? Alat untuk bisa berangkat ke sana. Padahal dia miskin dan dia tahu menjawab undangan hukumnya apa? Wajib. Ini enggak disukai yang seperti ini. Ini memberatkan mereka. Yang lebih afdal bagi mereka adalah mengantarkan makanan itu kepada saudaranya. Itu yang lebih afdal. Wallahu alam bisawab. Saya katakan dan saya tambahkan agar tidak mengundang orang-orang yang menimbulkan musibah. Jadi orang yang mengadakan walimatul urus, jangan mengundang manusia yang membuat musibah, mendatangkan bala, mendatangkan bencana. Misalnya tidak mengundang dukun. Enggak boleh dukun dikasih undangan, tidak boleh. Untuk datang ke walimatul urus tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata arrafan. Barang siapa mendatangi para tukang ramal atau dukun-dukun atau yang semisal dengan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauman wa fi riwayah lailan, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Ini mendatangi. Bagaimana dengan mendatangkan? Lebih besar dosanya. Kalau kita mendatangi dukun saja, bertamu ke rumah dukun itu saja, sholatnya gak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia datang bertanya tentang sesuatu, percaya dengan ucapannya, dosanya lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innau ini man atarrafan fasala anhu an amri fa sadaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun bertanya tentang suatu perkara, percaya pula dengan ucapan dukun itu, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengkufuri Al-Qur'anul Karim. Maka dengan demikian ikhwan, mengundang mereka ke tempat walimatul urus tidak boleh. Itu mendatangkan bala, mendatangkan bencana. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang keempat, tidak mengadakan acara-acara yang menyelisih syariat. Ini penting. Walimatul urus itu bagian daripada agama. sesuatu yang dituntunkan dalam syariat Islam tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang menghilangkan keberkahan. Fa kaifa tajlibul barakata wa tajlibus sakinata fi usratil ladzi yarju rajulun ja'a min Allah taala walakinna fiya syai'an yughdibuhumullahu taala bisababihi. Bagaimana mungkin rumah tangga akan diberkahi oleh Allah, mendatangkan rasa tenang pada diri seseorang yang dia berharap datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kedua perkara tersebut, akan tetapi dia mengadakan walimatul urusnya itu dengan perkara yang mendatangkan murkanya Allah? Enggak mungkin. Gimana rumah tangga mau bahagia kalau awalnya saja sudah dilalui dengan cara yang melanggar syariat? Kalau misalnya ada yang bertanya, apa sih contohnya Ustaz? Hal-hal yang melanggar syariat ketika mengadakan walimatul urus. Sesuatu yang di sana mengajak tumbuhnya syahwat. Ajakan-ajakan syahwat, panggilan-panggilan syaitan ada di dalam walimatul urus itu tidak boleh. Maaf ini Bapak, ada berapa banyak orang ketika walimatul urus mengadakan, kata orang Sunda, saweran namanya. Enggak tahu apa itu maksudnya. Tahu apa maksudnya, Wan? Mungkin maksudnya mengundang penyanyi, jogetannya mengundang syahwat, suara-suaranya mengundang syahwat, lalu diberi sesuatu, mungkin itu yang disebut dengan syahwat. Ini gak boleh dalam Islam. Bagaimana lelaki yang menikah dengan seorang wanita, di sampingnya adalah wanita yang dia cintai, kemudian di hadapannya ada hiburan yang menggugah syahwat? Ya tidak boleh dalam Islam. Wallahu ta'ala alam bisab. Apalagi sesuatu yang memang tadi kita sebutkan mengandung apa? Kesyirikan seperti barongan dan semisalnya, gak boleh. Allah mengatakan apa? Hukmul jahiliyati yabukun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Budaya-budaya jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agama Islam itulah yang benar? Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang mengundang kaum muslimin yang lainnya untuk mengadakan acara walimatul urus itu agar mereka tidak menjadikan walimatul urus itu penghalang untuk menegakkan kewajiban. Misalnya ketika datang waktu sholat, berapa banyak mempelai laki-laki maupun wanita itu enggak sholat duhur, enggak sholat asar, alasannya nanti hilangnya apa? Make up-nya merepotkan, nanti sholatnya di jamak saja. Tapi di jamaknya dengan maghrib, duhur jamak dengan asar, jamak dengan maghrib sekaligus. Ini enggak benar dalam Islam. Jamak dalam Islam itu hanya boleh duhur dan asar, maghrib dan isya. Itu pun dengan alasan yang syar'i. Yang lebih parah daripada itu, misalnya seandainya kita mengambil pendapat yang mengatakan bolehnya menjamak duhur dengan asar bagi orang yang walimatul urus. Tapi pertanyaannya adalah, bolehkah mereka meninggalkan sholat berjamaah hanya karena sebab walimatul urus? Sementara Nabi mengatakan, man sami'an nida summa lam ya'tihi la yaqbalullahu sholatahu. Barang siapa yang mendengar suara adzan kemudian dia tidak mau mendatanginya untuk sholat berjamaah, Allah tidak akan berikan pahala bagi sholat yang dia kerjakan. Seorang lelaki yang buta datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna baina baiti wa masjid ba'idatun wa fitariqin siba'un wa ana rajulun a'ma laisa indi qa'idun. Saya lelaki buta, jarak rumahku dengan masjidmu jauh, di jalan terkadang ada ular dan kalajengking. Saya tidak punya seorang pembimbing untuk sampai ke masjid. Hal alayya rukhsatun an usalli fi baiti? Boleh enggak saya sholat di rumah saya saja? Kata Nabi kepada lelaki itu, na'am, boleh. Tapi begitu lelaki ini melangkah beberapa langkah, Nabi bertanya, asami'tan nida? Kamu dengar panggilan azan? Qal, kata lelaki ini, sami'tu. Na'am, saya dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikti sautan nida. Wa fi riwayah ikti wa salli bil jamaah. Datangi salat berjamaah, usaha dulu. Datangi jamaah dulu. Ini orang buta. Berarti sebuah kesalahan besar ketika walimatul urus itu diadakan sampai meninggalkan salat. Dan dianggap biasa saja. Karena mereka pikir meninggalkan sholat satu kali dua kali itu kan gak akan menimbulkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Bapak saudara kaum muslimin, Di antara para ulama ketika menafsirkan firman Allah, wailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun, alladzina wa salatihim sahun, orang-orang yang dari salatnya mereka itu lalai. Kata para ulama, bukan karena meninggalkannya, tapi mengundur-undur waktunya. Tidak salat duhur kecuali hampir asar, tidak salat asar kecuali hampir maghrib, tidak maghrib kecuali hampir isya, tidak salat isya kecuali telah lewat tengah malam, tidak salat subuh kecuali matahari telah terbit. Ini dianggap celaka. Apalagi yang tidak salat. Maka dengan demikian yang kita jumpai sebagian kaum muslimin itu menyibukkan dirinya dengan walimah lalu meninggalkan salat berjamaah, itu sebuah kekeliruan yang besar. Lebih-lebih ikhwafillah rahimanillah, ada yang agak aneh kaum muslimin. Sebenarnya kaum muslimin itu sadar berarti itu keliru begitu. Cuma anehnya, sadarnya cuma sebentar. Mohon maaf bapak, rumah di samping masjid. Mengadakan walimatul urus. Biasanya kalau pesta pernikahan itu ada apanya pak? Hiburannya apa biasanya? Coba ya kawan-kawan. Apa hiburannya biasanya? Hah? Iya. Dangdutan ya kawan-kawan. Orkesan. Apa namanya? Pakai segala macam lah. Nanti kalau terdengar adzan berhenti. Kalau terdengar adzan apa? Berhenti. Nanti kalau selesai adzan apa? Bunyi lagi. Ketika mau sholat, berhenti. Begitu selesai sholat, bunyi lagi. Kalau begitu saya jadi teringat dengan hadis dalam riwayat Imam Muslim, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, "Inna syaitana idza sami'an nida yafiru anhu hatta kharaja durrab wa hatta la yasma'u sautahu." Setan itu kalau mendengar adzan, dia lari sampai keluar kentutnya dan enggak mendengar suara adzan lagi. Fa idza lam yasma', kalau sudah enggak dengar adzan, raja, balik lagi datang. Wa idza uqima, kalau ditengat, kalau dikumandangkan iqamat, lari lagi dia. Fa idza intaha minal iqamah, kalau iqamatnya sudah selesai, datang lagi dia. Saya enggak tahu apakah ini bisa dikiaskan dengan itu, ala kuliah coba lihat, mirip. Ketika adzan dikumandangkan berhenti, berarti setannya lari. Begitu adzannya sudah enggak ada, datang lagi. Tes-tes alat musiknya, sebut-sebut apa? Tes-tes-tes kata dia begitu. Nanti begitu ada suara iqamah, berhenti lagi. Begitu selesai sholat, nyaring lagi. Subhanallah. Sebenarnya kaum muslimin sadar kalau itu keliru. Cuman tadi seperti yang saya sebutkan, sadarnya sebentar. Habis itu apa? Kumat lagi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maaf ini harus saya sampaikan. Karena bagaimanapun ikhwati rahimani, terkadang kaum muslimin pura-pura tidak tahu tentang perkara ini. Atau kalau seandainya mereka itu tahu, mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Padahal Islam melarang yang demikian itu. Baik sejak zamannya Nabi sampai dengan zaman kita. Terakhir saya tambahkan sedikit bapak, mohon maaf. Termasuk yang dilarang bagi kaum muslimin yang mengadakan walimatul urus, memajang hal-hal yang melanggar syariat. Seperti misalnya walimatul urus dipajang patung yang besar, lukisan yang gede dari kalangan, dari lukisan makhluk hidup, enggak disukai ini pak. Limada? Karena Nabi berkata dalam riwayat Imam Bukhari, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawirun. Malaikat enggak mau masuk ke dalam tempat atau rumah yang di dalamnya ada seekor anjing atau patung-patung. Ya, kalau walimatul urus sudah di depannya ada patungnya, gimana mau diberkahi? Nyewa apa hotel yang besar, yang luas, di depannya ada patungnya. Patungnya pun bentuknya sudah seperti apa? Kalau memang setan bentuknya begitu, ya mungkin begitu. Nah, maka itu tentu lebih jauh lagi dari keberkahan. Maka saudara kaum muslimin, jangan diremehkan masalah itu. Jadi kalau kita jumpai pada hari ini, kenapa sih rumah tangga kaum muslimin itu banyak masalah? Banyak problem, masalah dikit dibesarkan. Perselisihan berujung dengan perceraian. Setidak-tidaknya dengan pukulan, kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya pada muslim, dia sholat, wanitanya mungkin pakai jilbab. Jawabannya mungkin ketika awal pernikahan kurang barokah. Meremehkan hal-hal yang sebenarnya bisa mendatangkan keberkahan yang besar di sisi Allah Taala. Yang seharusnya membuka pintu bagi malaikat untuk datang, justru membuka pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang seharusnya mendatangkan barokah. Nah, mudah-mudahan ini bisa diambil perhatian, bisa mendatangkan manfaat, menjadi peringatan bagi setiap kita. Bagi yang belum menikah, mempersiapkan sesuai dengan syariat. Bagi mereka yang sudah pernah melaksanakannya dan melanggar, mudah-mudahan termasuk yang ketidaktahuannya ini menjadi sebab diampuni dosa-dosanya itu dan dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wallahu taala alamu bissawab. Sampai di sini. Ada pertanyaan ikhwan, silakan, dan tidak mengapa pertanyaan di luar materi ini sambil menunggu datangnya waktu isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kalau misalnya disebutkan walimah selalu ada orkesnya, saya katakan tidak, karena ada beberapa walimah yang tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah kita harus mendatangi walimatul urus yang ada bentuk-bentuk seperti itu, kita katakan dalam masalah ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari sebuah kerusakan dan fitnah yang besar lebih didahulukan daripada sekedar mendapatkan beberapa kemaslahatan. Ya, kalau kita diundang walimah yang ada demikian ini, dicari waktu di mana itu tidak dimainkan. Oke? Jadi mungkin pagi hari sebelum apa namanya itu biduannya datang dan penyanyi-penyanyinya datang, kita datang duluan, mengucapkan doa, memberikan hadiah. Jika dipersilahkan makan, kita makan. Bila itu sudah mulai didendangkan, kita tinggalkan. Jangan terus kemudian enggak datang, karena mungkin manusia zaman sekarang belum tahu. Kalau kita tidak datang, mereka akan menyangka bahwa kita membenci mereka. Padahal tidak. Kita tidak datang karena sebab ada yang terlarang dalam syariat, kan gitu. Maka disiasati seperti yang tadi saya sebutkan. Atau di saat-saat di mana mereka itu apa? Sudah hampir pergi. Biasanya mungkin sudah hampir apa? Tutup, enggak ada lagi yang datang, baru kita datang. Karena memang tujuan kita datang untuk memenuhi undangan dan mengucapkan doa kepada mereka. Kan itu tujuannya. Jadi enggak perlu waktu yang lama, datang mendoakan barakallahu wa baraka alaik wa jama bainakum wa jama bainakum fi khair, kasih hadiah, disuruh makan kita makan. Ketika itu ada suara-suara yang mengganggu kita dari sisi keyakinan kita, ya kita tinggalkan. Oke? Berarti kita sudah menjawab undangannya. Begitu saudaraku. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Mungkin yang lainnya tafadhal masykura. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau foto itu gimana? Soal yang baik. Bagaimana dengan foto makhluk hidup? Ini khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita dengan perbedaan yang sangat tajam. Satu pendapat mengatakan tidak mengapa foto itu. Alasan hukumnya dikiaskan dengan bercermin. Sebab ketika kita bercermin kan muncul gambar. Dan foto kamera seperti ini adalah teknologi dengan sebab kaidah cermin itu. Golongan yang kedua mengatakan tetap tidak boleh. Alasan hukumnya tidak diperbolehkan, kalau memang boleh menggunakan foto, berarti kesimpulannya, misalnya ada patung makhluk hidup yang dibuat dengan tangan, kemudian difoto, fotonya ditempel. Foto patung, bukan bentuk patung. Tentu ulama mengatakan tetap tidak boleh. Nah, kesimpulannya dalam masalah ini, saudaraku muslimin, wallahu ta'ala alam bisab, saya tidak mengatakan foto itu dilarang, haram, tapi saya juga tidak menganjurkan agar menggunakan apa? Foto. Kecuali pada perkara-perkara yang darurat saja. Yang sangat amat mendesak. Seperti untuk KTP. Kemudian apa? Untuk paspor. Untuk urusan-urusan penting SIM. Untuk urusan-urusan yang memang kita harus mengerjakannya menggunakan foto. Atau menempel gambar seorang penjahat yang mau dicari menggunakan foto. Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekedar untuk bangga-banggaan. Ini saya pernah di gunung, naik gunung, difoto, ditempel gede-gede. Itu enggak manfaat, yang seperti itu enggak menambah pahala. Kalau cuma membuat kenang-kenangan, kenapa tidak diletakkan di apa? Di album saja. Karena kita khawatir kalau foto itu termasuk yang dilarang. Tapi saya, saudaraku, dalam masalah ini tawakuf, tidak mengatakan sebagai sesuatu yang haram, tapi tidak menganjurkan untuk memfoto. Tambahan dari saya, kecuali gambar makhluk hidup yang tidak memiliki tanda-tanda hidup. Gambar makhluk hidup yang tidak memiliki tanda-tanda hidup ini boleh. Misalnya Anda memfoto orang dari belakang, kan nggak ada wajahnya. Dari arah belakang tidak ada wajahnya. Tanda hidup itu pada bagian wajah, kawan. Nggak dilarang. Atau Anda memfoto seseorang yang sedang masukkan kepalanya ke ada jendela, masuk ke dalam jendela, cuma kelihatan bagian badannya Anda foto atau Anda lukis, nggak apa-apa. Anda bikin gambar kuda yang kuda lagi minum air. Masuk ke dalam bejana, kepalanya masuk, gak kelihatan kan? Itu boleh. Yang dilarang itu gambar dan gambar-gambar makhluk hidup yang menampakkan tanda-tanda kehidupan itu bagian apa? Wajah. Mungkin memang maksud beliau, gimana Ustaz kalau misalnya untuk pernikahan, Biasanya mau dibuat kenang-kenangan, tadi yang saya sebutkan. Kalau bisa jangan yang dia apa? Dipajang besar-besar, usahakan disimpan yang bisa dilihat dengan keluarga saja, bukan ditonton oleh orang banyak. Itu jauh lebih selamat. Tapi tanyakan lagi sama yang lain, mungkin jawaban saya keliru. Demikian ikhwan ya. Semoga bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.